Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 Juli 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah di dalam Ittihaful Qari Bita'liqat ala syarhis sunnah lil-imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-8 dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, dan telah kita bacakan pula secara lengkap tulisan dari atau penjelasan dari Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'a terhadap kaidah tersebut. Dan biidnillahi ta'ala pada malam hari ini kita akan masuk kepada kaidah yang berikutnya, kaidah yang ke-9 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa'alam rahimakallah annahu laisa fis sunnati qiyasun. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dirimu, bahwasanya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang namanya qiyas, sebuah analogi, sebuah persamaan. Wala tudrabu lahal amthal, dan tidak bisa disandingkan, disamakan dengan sesuatu apapun. Wala tutaba'u fihal ahwa, dan di dalam kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak bisa kita kedepankan hawa nafsu kita. Bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang dimaukan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita benar-benar mentasdiq, benar-benar membenarkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan, menerima dengan legowo tanpa ada bila kaifin wala syarhin, tanpa ada pertanyaan bagaimana, wala syarhin, tanpa ada membutuhkan penjelasan kenapa, wala yuqalu lima wala kaif. Tidak perlu pula kita sebelum mengamalkan sunnah tersebut, sebelum mempraktekkan sunnah tersebut, kita bertanya kenapa harus demikian dan bagaimana cara kita melakukan sunnah tersebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala kaidah ini akan kita bacakan dari syarah penjelasan Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu wara'ah. Baik, ikhwati fillah yara'akumullah, kita lanjutkan perkataan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di dalam kaidah At-Tasi'ah, kaidah yang ke-9. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala wa 'allam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dirimu. Dari penggalan lafaz ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting, sebuah kesimpulan dari apa yang dimiliki oleh a'immatus salaf qatibatan. A'immatus salaf secara umum adalah para ulama yang sayang kepada murid-muridnya. Dan yang mereka anggap sebagai murid-murid bukanlah yang hanya hadir di majelis-majelis mereka, akan tetapi juga mereka-mereka yang akan membaca karya-karya mereka ini, karya-karya dari kalangan para al-ulama, termasuk karya dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Dan kita sering mendapati hal ini dari tulisan-tulisan A'immatus Salaf. Begitu pula Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, di dalam matan-matan tauhid yang ada di sisi beliau selalu menyandingkan ilmu-ilmu yang beliau bawakan dengan ad-du'a arsyadakallah li ta'atih rahimakallah dan yang semisalnya dari doa-doa yang penuh dengan kebaikan. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dirimu, annahu laisa fi sunnati qiyasun, sesungguhnya tidak ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu analogi, satu persamaan, sebuah qiyas. Artinya apa? Artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun, wala tudrabu lahal amsal, dari ucapan-ucapan Bani Adam. Ucapan seorang manusia tidak akan bisa disandingkan, tidak akan bisa dikiaskan, disamakan dengan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi seperti yang kita ketahui dari aqidati ahli sunnati wal jamaah, yang namanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya di bawah ucapan sang Khalik, karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu azza wa jal jalla wa ala adalah satu zat yang paling berhak untuk kita dengarkan dan kita ikuti apa yang ada di sisi beliau atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hukum-hukumnya. Dan apa yang terkandung di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil akan terjadi tanakut, berlawanan, kontradiksi dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka yang dimaukan di sini oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, tidak bisa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianalogikan, dikiaskan, disamakan dengan sesuatu apapun. Maksudnya adalah dari ucapan-ucapan Bani Adam, ucapan-ucapan manusia. Karena apa yang telah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu. Hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyu yuha. Wala tuttaba fiha al-ahwa, dan tidak diperkenankan hawa nafsu bermain di dalamnya. Bal huwa at-tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut tadi sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar mentasdiq, membenarkan apapun ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wala kaif, tanpa kita harus bertanya kenapa harus saya amalkan ini, kenapa harus saya kedepankan sunnah Nabi dari penelitian orang-orang pintar misalkan, dan yang semisalnya dari syubhat yang mulai tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. A'adzanallahu wa iyyahum min hadhihi asyubah. Asyarh disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Penjelasan dari kaidah ini. As-sunnatu al-muradu biha hahuna al-aqidatu. Sunnah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di dalam ucapan beliau ini adalah al-aqidah. Ini makna sunnah yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Barbahari Al-Musannif alaihi rahmatullah. Sunnah dalam pemahaman akidah, bukan sunnah yang dilihat dari pembahasan ilmu fikih. Karena seperti yang kita ketahui bersama, sunnah ini memiliki berbagai macam definisi. Ada definisi sunnah yang dilihat dan ditinjau dari sisi ilmu fikih, definisi sunnah yang ditinjau dari sisi ilmu akidah, definisi sunnah yang ditinjau dari sisi ilmu fikih adalah lawan dari sesuatu yang wajib. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Adapun sunnah, apabila kita lihat definisinya yang ditinjau dari sisi akidah, maka sunnah lawannya adalah bid'ah. Jadi berbeda pembahasannya. Yang dimaksudkan beliau di sini adalah dari sisi al-aqidah. Sehingga sunnah bukan maksudnya sholat sunnah tarawih atau puasa sunnah atau sholat sunnah sebelum al-fajr dan yang seterusnya. Bukan itu yang dimaukan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Akan tetapi al-aqidah. Kenapa? Li'anna hadzal kitaba fi mawdi'il aqidah. Karena kitab beliau ini, karya beliau ini di dalam syarhu sunnah, pembahasannya berkenaan atau pembahasannya berkaitan dengan permasalahan akidah. Jadi karya-karya para ulama itu terbagi-bagi. Seperti misalkan kitab yang kita bahas di setiap Ahad malam Senin ada namanya Umdatul Ahkam. Karya dari Syekh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Abu Muhammad. Ini berkaitan dengan pembahasan fiqih. Hukum sholat, hukum jenazah, memandikan jenazah, hukum safar, semuanya dibahas di dalam kitab Umdatul Ahkam tersebut. Pembahasan ilmu fikih yang lebih luas lagi ada sebuah kitab yang namanya Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sama pembahasannya, cuma hadis-hadisnya lebih banyak. Yang lebih luas lagi ada yang namanya Al-Muharrar fil Hadis karya Ibnu Abdul Hadi alaihim rahmatullah jami'an. Ini sama kurang lebih dengan Bulughul Maram, akan tetapi jumlah hadisnya lebih banyak lagi. Ini kitab-kitab karya-karya para ulama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fiqih. Di mana kita bisa mengetahui hukum salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah dan yang seterusnya dari perkara-perkara fiqih, maka rujukannya adalah kitab-kitab tersebut. Adapun kitab yang dikarang, kitab yang ditulis oleh para ulama dalam bab al-aqidah, contohnya adalah apa yang ada di hadapan kita, Syarhus Sunnah, yang merupakan karya dari al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Li'anna hadzal kitaba fi mawdu'il aqidah wal-aqidatu hiya sunnah. Karena pembahasan kitab ini adalah dalam pembahasan aqidah, bukan dalam pembahasan ilmu fikih. Maka akidah yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadzal kitabu ismuhu syarhus sunnah, dan kitab ini namanya adalah syarhus sunnah. Karya dari al-Imam al-Barbahari ini adalah syarhus sunnah, syarahnya sunnah. Bukan syarahnya sunnah dalam bab fikih, bukan syarahnya sunnah dalam ilmu-ilmu fikih, tapi syarahnya sunnah yang berkaitan dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakidah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merealisasikan akidah yang ada di sisi beliau yang merupakan ajaran Al-Qur'an, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kaum musyrikin. Bagaimana akidah beliau ketika menghadapi orang-orang Yahudi wan Nasara. Semuanya diajarkan di dalam karya ini dengan kaidah-kaidah yang diberikan oleh beliau alaihi rahmatullah. Summiyat sunnatan li'anna sunnata hiya at-tariq. Kenapa disebut dengan sunnah? Karena sunnah itu hakikatnya adalah sebuah jalan. Wal aqidatu tauqifiyatun, dan akidah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara tauqifiyah. Apa maksud dari perkara tauqifiyah? La majala liziyadati fiha abadan. Tidak ada tempat, tidak ada peluang, tidak ada celah untuk kita menambahkan sedikit saja bahagian dari akidah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menambahkan saja sudah tidak ada celahnya, apalagi mau dikurangi. Berarti yang sudah sempurna ketika dikurangi akan menjadi kurang sempurna. Sudah sempurna, maka tidak perlu ditambah. Ini maksud dari at-tauqifiyah, perkara akidah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau ajarkan kepada para sahabat, kepada murid-murid beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, tauqifiyah, tidak bisa ditambah sedikit pun karena semuanya telah menjadi akidah yang sempurna, akidah yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan bisa menyelamatkan perjalanan seorang muslim menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. La majala li ziyadati fiha abadan, madaruha ala ma jaa 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sumber utama dari akidah tersebut, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, adalah apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma khalafa ma jaa 'anillahi wa rasulihi fa innahu batilun wa dhalalun, dan apapun yang menyelisihi akidah yang telah diajarkan oleh Allah, akidah yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu amalan, sesuatu ibadah yang menyelisihi sunnah yang telah diajarkan oleh Allah, sunnah yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran tauqifiyah tersebut, fa innahu batilun wa dhalalun, maka amalan tersebut, ibadah tersebut adalah ibadah yang batil dan ibadah yang dhalal, batil dan menyesatkan. Artinya kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang belum pernah kami kerjakan di zaman kami, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya telah sempurna, semuanya telah diajarkan oleh Rasul sebagai macam aspek, dari berbagai macam sisi, semuanya dibahas oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa ada kekurangan sedikit pun. Rekomendasi dari Allahu jalla jalaluhu di dalam ayat yang mulia, al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama al-Islam. Agama kalian telah sempurna, sehingga sesuatu yang sempurna tidak perlu lagi ditambah apalagi dikurangi. Inilah akidah yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullah war'ah, fa hadza ma'na qaulil ulama annal aqidah tauqifiyah, dan inilah makna dari ucapan para ulama bahwasanya akidah yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan oleh beliau kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin sampai di zaman sekarang, ini semuanya perkara tauqifiyah yang tidak bisa dirubah lagi. Kalau bahasa kita di zaman sekarang, harga mati, ini tauqifiyah. Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam pun demikian, tauqifiyah tidak bisa dirubah-rubah. La yadkhuluha al-qiyas, tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun. Li'anna al-qiyasa innama huwa fi masailil fiqh, karena pengkiasan yang ada, persamaan antara satu amalan dengan amalan yang lain, satu perkara dengan perkara yang lain, ini ada di dalam ilmu fikih, bukan di dalam ilmu akidah. Hiyallati yadkhuluha al-qiyas, permasalahan fikih inilah, ilmu-ilmu fikih inilah yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah ungkapan atau sebuah nama di dalam sebuah syariat yang namanya al-qiyas. Jadi qiyas itu khusus dalam pembahasan-pembahasan fikih. Tidak bisa qiyas ini dimasukkan ke dalam permasalahan akidah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahya ahkamil halal atau wahya ahkamul halali wal haram, yang berkaitan dengan hukum-hukum halal, hukum-hukum haram, sesuatu yang diperbolehkan bagi seorang manusia untuk melakukannya, begitu pula perkara-perkara yang haram untuk mereka tinggalkan, ini semua dalam permasalahan-permasalahan fikih. Amma masailul aqidah, adapun permasalahan aqidah, falaisa fiha qiyas, maka tidak bisa dianalogikan, tidak bisa disamakan, disetarakan dengan sesuatu apapun. Wa innama hiya taslimun wa qiyadun lima jaa 'anillahi wa rasulihi min ghairi tadakhulin, maka yang ada di dalam akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kita katakan tadi sebagai sebuah perkara yang harga mati, yang ada di sisi hamba Allah adalah taslimun wangqiyadun, menerima dengan sepenuh hati, wangqiyad. Dua poin ini yang penting sekali. Taslim, menerima dengan legowo, tanpa perlu bertanya kenapa dan kenapa. Apakah ini yang harus saya amalkan? Tanpa perlu bertanya, apalagi sampai sholat istikharah. Saya ingin memelihara janggut, tapi atasan saya melarang, maka saya istikharah dulu, piara janggut apa tidak. Bukan demikian sikap seorang muslim. Sikap seorang muslim akan menerima apapun yang telah datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, walaupun atasannya, walaupun bosnya, walaupun orang yang berpengaruh terhadap, dalam tanda kutip, rezekinya, akan marah dengan dia, akan kecewa dengan dia. Dia akan menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ra'sihi wal 'ain, di atas kepalanya, dan tidak akan dia korbankan sunnah tersebut. Maka sikap pertama yang dimiliki oleh seorang muslim adalah taslim, menerima dengan lapang dada, menerima dengan sepenuh hati apapun yang menjadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang kedua, inqiyad. Apa makna inqiyad? Tunduk. Tidak melawan. Apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tundukkan hawa nafsu kita, logika-logika berpikir kita. Walaupun mungkin dalam satu keadaan, dua keadaan, kita melihat bahwa seakan-akan sunnah tersebut sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Kalau kita amalkan, artinya kita akan kembali ke zaman dahulu, kita akan kembali ke zaman batu, walaupun hal itu ada di benak-benak kita, tapi harus kita tundukkan. Biarlah saya kembali ke zaman batu, biarlah saya disangka sebagai orang yang tidak relevan dengan zaman sekarang, biarkan. Ucapan-ucapan manusia, cemoohan manusia, celaan-celaan mereka, kita biarkan, tidak usah kita ambil pusing, tidak usah kita jadikan sebagai sebuah target untuk mencari keridhaan manusia. Karena ikhwati fillah ya ra'akumullah, kalau kita mencoba dalam kehidupan ini mencari keridhaan demi keridhaan yang ada di sisi manusia, kita tidak akan berhasil mendapatkannya. Satu pihak ridha dengan kita, pihak yang lain tidak akan ridha dengan kita. Satu pihak senang dengan kita, pihak yang lain akan membenci kita dengan sebenci-bencinya. Artinya, keridhaan yang ada di sisi manusia tidak akan kita dapatkan secara menyeluruh. Pasti ada oknum-oknum, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka dengan berjalannya kita di atas tariqul haq. Berjalannya di atas sunnah Nabi SAW. Tapi biarkan. Mau apa? Mau kita puaskan semua hati-hati manusia? Mau kita jaga semua keinginan-keinginan mereka? Maka ini adalah satu hal yang mustahil. Oleh karenanya diajarkan oleh Nabi SAW yang kita cari dalam perkara kehidupan dunia ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ridha Allah Jalla wa ala yang kita pegang, maka absyir, bergembiralah dengan keridhaan manusia yang ada di sisi kita. Kita tinggal melihat kalau ada di sana orang-orang baik, orang-orang salihun yang cinta dengan kita, orang-orang mustaqimun yang mereka berada di atas tariqus salaf, berada di atas tariqul haq, mencintai kita, senang terhadap kita, artinya biiznillahi taala kita bersama dengan kelompok al-haq, kita bersama dengan ahlus sunnati wal jamaah. Akan tetapi di sisi yang lain, apabila ternyata yang senang terhadap kita, yang akrab terhadap kita adalah orang-orang fusat, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senang terhadap kita adalah ahlul bid'ah wa dhalal, senang mereka dengan kita, senang duduk bareng dengan kita, senang berbasa-basi dengan kita, bahkan mungkin menziarahi rumah-rumah kita, ahlul bid'ah wa dhalal, mereka adalah penggembos aqidah ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan sekian banyak aqidah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensikapi ahlul bid'ah wal ahwa. Akan tetapi ahlul bid'ah wa dhalal serasa memiliki angin segar, memiliki sebuah akidah yang baru, yang dalam tanda kutip lebih bijaksana dari sikap yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan di majelis-majelis yang lalu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sikap yang sangat tegas kepada ahlul bid'ah wa dhalal, terutama ru'us ahlil bid'ah wa dhalal. Pentolan-pentolannya, dedengkot-dedengkotnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil sikap at-tamyi'. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memble, tidak melempem di hadapan haula al-mubtadi'ah, terlebih mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai firqatud dhalah, kelompok yang menyimpang. Al-Khawarij contohnya. Al-Qadariyah pun demikian. Sekian banyak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di kehidupan kita, di keseharian kita, kita melihat yang cinta kepada kita, yang senang kepada kita, yang ada di keliling kita, di kanan dan kiri kita adalah ahlul bid'ah wa dhalal. Harus kita introspeksi. Apakah benar-benar kita sebagai seorang salafi? Apakah benar-benar kita sebagai seorang yang meniti jejak salaf? Kok kenapa ahlul bid'ah tidak benci dengan kita, sementara kaum khawarij bencinya kepada para sahabat, kepada Ali bin Abi Thalib, luar biasa sampai dikafirkan. Kurang benci apa al-Khawarij dengan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Aliun fil jannah, Tapi mereka dengan tegas mengatakan Aliun finnar, Aliun kafir. Begitu pula ketika kaum Syiah Rafidah dengan tegas mengatakan Abu Bakrin wa Umar kafiran. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Apabila ahlul bid'ah wa dhalal cinta terhadap kita, senang terhadap kita, coba lihat lagi, mungkin ada akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita korbankan, yang kita acuhkan, yang kita anggap sebagai ini permasalahan yang sepele, tidak perlu dibahas dan yang seterusnya. Hati-hati. Karena ini adalah berkaitan dengan jalan keselamatan kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya khawatir fillah ya ra'akumullah, sikap yang kedua, ingkiyat, tunduknya kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, ajaran beliau, perbuatan beliau, apapun bentuknya, ini merupakan syarat mutlak ketika kita ingin meniti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin masuk kepada firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ketika menyebutkan hadithul iftiraq, akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, satu golongan yang akan selamat, firqatun najiyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat beliau, man hiya ya Rasulullah, siapa satu kelompok tersebut ya Rasulullah? Berbeda redaksi yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dari kalangan muhaddithin. Ada yang meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-jamaah, mereka lah al-jamaah. Ada lagi yang menyebutkan ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, mereka kelompok yang selamat adalah orang-orang yang berakidah sama seperti akidahku dan akidah para sahabatku pada hari ini, yakni di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun akidah yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam harus kita pegang erat-erat. Walaupun berat, walaupun mungkin kita harus mengorbankan akal-akal berpikir kita, kita harus mengorbankan ketidakenakan hati-hati kita. Tapi itu yang memang harus kita jalani. Berat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas al-haq juga berat. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau bahasa zaman sekarang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bagaimana meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat, at-tabi'in, atba'at tabi'in, butuh yang namanya pengorbanan, butuh yang namanya kerja keras yang tidak bisa diberikan keistiqomahan kecuali mereka-mereka yang benar-benar jujur di dalam akidahnya sesuai dengan apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lima ja'anillahi wa rasulihi min ghairi tadakhul. Tidak boleh sedikit pun kita mengkritisi, menganggap bahwa sunnah yang ada di sisi beliau ini hanya berlaku di zaman beliau, hanya berlaku pada saat generasi sahabat masih ada, hanya berlaku di saat generasi tabi'in atba'at tabi'in, tiga generasi emas. Adapun di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan kemodernan, zaman yang penuh dengan kemajuan dan yang seterusnya, mungkin ada sebahagian pihak yang ingin menganulir, mengkritisi apa yang ada dari akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah mereka bukan orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki dan mewariskan akidah yang akidah tersebut akan selalu murni, akan selalu bercahaya sampai Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hari kiamat di tengah dunia ini. Maka Al-Firqatul Najiyah At-Ta'ifatul Mansurah akan dengan senang hati memegang teguh apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari akidah beliau. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah qawluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wala tuttaba' fiha al-ahwa, ya'ni la yuqalu fil aqidati ma wafaqal hawa yu'khad. Tidak boleh kita mengatakan apabila sunnah Nabi, apabila akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencocoki hawa nafsu kita, sejalan dengan kemauan kita, sejalan dengan pemikiran kita, yu'khad, baru kita amalkan. Tidak dibenarkan. Artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawah hawa nafsu kita. Yang benar, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berada di atas hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita tidak sejalan dengan sunnah Nabi, hati kita tidak ingin kita istiqamah di atas jalan kebenaran. Hati kita tidak ingin kita berada di atas jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akidah beliau, akidah para sahabat beliau. Jangan kita ikuti. Kenapa? Karena jiwa manusia la'ammaratum bisu, kata Allah jalla wa ala. Jiwa manusia ini akan terus menyeret seseorang kepada as-su, kepada kejelekan, kepada jurang-jurang kemaksiatan, kepada jurang-jurang kekufuran, wal'iyadzubillah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ayo terus berada di atas jalur istiqamah, ayo terus berada di atas akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terseret kita mengikuti hawa nafsu kita yang jahat, yang nantinya hawa nafsu tersebut akan menyeret kita masuk ke dalam an-nar wal'iyadzubillah. Sehingga hawa nafsu ini harus di bawah sunnah Nabi, harus di bawah akidah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apapun yang kita dengar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tidak sesuai dengan hawa nafsu, kita palingkan hawa nafsu tersebut. Kita tetap, walaupun kita harus berkorban, walaupun kita sakit hati, walaupun kita mengorbankan orang-orang dekat di sekitar kita, tidak senang dengan penampilan terbaru kita, tidak senang dengan pemikiran, jalan berpikir kita ketika memahami dakwatus salafiyah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, maka itu semua kita kesampingkan dan kita berjalan di atas sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Wa makhalafal hawa yurad. Ini ungkapan yang tidak dibenarkan. Apapun yang menyelisihi hawa nafsu dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu harus dibantah. Maka itu harus diluruskan. Tidak perlu kita ikuti, harus dilihat lagi, ditinjau ulang. Maka ini sebuah sikap yang tidak benar keluar dari seorang muslim. Apapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita kiaskan, tidak boleh kita setarakan, tidak boleh kita ambil hawa nafsu kita sebagai hakim. Ayo lihat jiwa ini, hawa nafsu ini, lihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita kerjakan atau tidak. Gak cocok dengan hawa nafsu, gak cocok dengan zaman sekarang, nanti kita dikatakan sebagai seorang yang kolot, nanti kita dikatakan sebagai seorang yang kaku. Tidak usah kita kerjakan, bukan demikian. Walaupun kita dikatakan kolot, walaupun kita dikatakan kaku, walaupun kita dikatakan dalam tanda kutip kaum ekstremis, akan tetapi kita berada di atas akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menerima dengan legowo ucapan-ucapan tersebut. Biarlah sebuah binatang terus menggonggong dan kafilah akan tetap berlalu. Ini ungkapan yang luar biasa, yang harus kita camkan, yang harus kita tanamkan dalam sanubari-sanubari kita. Agar apa? Agar kita tidak terus melihat kepada orang lain yang mencemooh kita, yang mengejek kita, yang mencaci maki kita. Karena kalau kita kembali lagi, kalau kita mencari keridhaan mereka, mereka para pencemooh, para pencela ini, kita tidak akan bisa beristiqamah. Kita akan mengikuti apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan sama seperti yang syaitan inginkan. Kita keluar dari jalur al-haq wal-iyadzubillah. Kama hiya tariqat ahlul dalal. Dan inilah hakikat dari jalannya ha'ula ahlul dalal. Jalannya dari mereka, orang-orang yang berada di atas kesesatan. Mengedepankan akalnya, mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan kepentingannya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walidzalika summu ahlu atau ahla al-ahwa. Oleh karenanya mereka disebut sebagai ahlal ahwa, pengikut, pengekor hawa nafsu, karena hawa nafsu menjadi tuhan dalam tanda kutip di tengah-tengah mereka. Hawa nafsu yang mereka ikuti terus-menerus. Hawa nafsu ke arah kanan, mereka ke arah kanan. Hawa nafsu ke arah kiri, mereka ke arah kiri. Hawa nafsu mundur ke belakang, mereka akan mundur ke belakang. Berbeda dengan ahlus sunnati wal jamaah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan ke depan. Akan ada jurang ke kanan dan jurang ke kiri, tidak akan kita tengok ke jurang-jurang tersebut. Kita terus meniti jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan risalah al-Islam kepada bangsa Quraisy, kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diingatkan oleh Allah jalla jalalu, fa illam yastajibu lak ya Muhammad, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kalaulah dakwahmu tidak diterima oleh mereka, ajakanmu, seruanmu tidak diterima oleh mereka, fa'alam, ketahuilah wahai Muhammad, annama yattabi'una ahwa'ahum, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Persis keadaannya seperti kaum muslimin yang mengedepankan hawa nafsu mereka. Menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah beliau dikesampingkan, ajaran beliau dikesampingkan. Mana yang diambil? Yang diambil adalah hasil penelitian dari pihak-pihak luar, wal'iyadzu billah, mungkin dari kalangan kuffar dan yang semisalnya. Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran, istifhamul ingkari. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, maka siapa lagi yang menjadi orang paling sesat, menjadi orang yang paling durhaka dibandingkan mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka dibandingkan hidayah. Mereka mengedepankan hawa nafsu tersebut daripada hidayah, daripada cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yusallim lil aqidati tsabitah fil kitabi was sunnah fahuwa innama yattabi'u hawa. Maka hakikat dari mereka yang tidak mau mengikuti akidah yang diajarkan oleh Al-Qur'an, akidah yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam alasannya, maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Tak ubahnya keadaan mereka seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang telah kita nukilkan, yang merupakan hasil dari kesimpulan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menolak akidah Nabi, yang menolak seruan Nabi, dakwah Nabi, hakikatnya adalah ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, yang tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan apa yang dimaukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini insyaallah ikhwati fillah yarhamakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala pembahasan berikutnya masih panjang, syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah yang berkaitan dengan kaidah kesembilan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.